Juli, Karen Juli, betapa aku mencintaimu. Kasih sayang yang darimu ku rindukan setiap waktu. Betapa ku rasa gila berkas-berkas senja makin indah dan berseri. Karen Juli, Karen Juli, hanya engkau yang dapat mengerti. Hanya engkau yang dapat mengerti.